Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasfu ra'sin wa mankibin. Ini hubungannya dengan kemakruhan-kemakruhan sholat ya. Kemakruhan-kemakruhan sholat di video sebelumnya. Kemakruhan sholat yang dijelaskan terakhir, kalau tidak salah meludah ya, meludah. Dan juga sebelum itu dijelaskan juga sholat dengan menghadap ke langit, itu kemakruhan-kemakruhan sholat. Dan kata yang di dalam kurung ini meneruskan kemakruhan-kemakruhan sholat, yaitu kasfu ra'sin. Kasfu ra'sin artinya membuka kepala. Jadi sholat dengan tidak menutup kepala itu hukumnya makruh. Dan juga wa mankib. Mankib artinya bahu, bahu atau pundak ya. Jadi membuka kepala dan membuka pundak di saat sholat itu hukumnya makruh. Kemudian wattiba'un. Ittiba ini memakai selendang. Memakai selendang, tapi cara memakainya adalah menjadikan bagian tengah selendang di bawah tangan kanan dan meletakkan dua ujung selendang di atas bahu kiri. Jadi saya ulangi, maksud dari ittiba adalah memakai selendang dengan cara meletakkan bagian tengah selendang di bawah tangan kanan dan meletakkan kedua ujung selendang di atas bahu kiri. Itu namanya ittiba ya. Jadi menggunakan selendang dengan ittiba di saat sholat itu hukumnya juga makruh. Walau min fawqil qamis, walaupun selendang yang dipakai itu berada di atas komis, di atas baju yang dipakai, ini hukumnya juga makruh. Qalal Ghazali fil Ihya. Nah, kemudian ini penulis Fathul Mu'in mengutip satu pendapat dari Al-Ghazali yang ditulisnya di dalam kitab Ihya. Pendapat itu adalah la yaruddu rida'ahu idza saqata. Seorang yang sholat dengan menggunakan selendang, bila selendangnya jatuh, dia tidak diperbolehkan mengambilnya. Jadi layarudu ini artinya mengembalikan ya. Mengembalikan selendang yang jatuh di saat sholat itu tidak diperbolehkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Ai illa liudrin. Jadi maksud ketidakbolehan mengambil selendang di saat sholat itu kalau memang tanpa ada kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhan, liudrin, ini hukumnya diperbolehkan ya. Jadi illa liudrin ini pengecualian, pengecualian dari ketidakbolehan mengambil selendang yang jatuh di saat sholat. Contohnya kebutuhan ini, atau ini uzur ya, uzur ini lebih maknanya lebih khusus dari hajah. Kalau hajah ini sekedar kebutuhan, kalau udzur ini di atas itu biasanya. Dicontohkan di dalam kitab Ya'anah, udzur ini contohnya semisal ada kekhawatiran selendangnya diambil oleh seseorang bila dibiarkan, atau misalkan kedinginan ya. Jadi sholat menggunakan selendang tujuannya karena kedinginan, tempatnya sangat dingin, kemudian selendangnya terjatuh. Jadi untuk tetap menjaga tubuh dari udara dingin itu diperbolehkan mengambilnya. Itu termasuk kategori udzur di dalam pembahasan ini. Wa misluhul imamah, hukum yang sama seperti selendang, seperti rida adalah imamah. Imamah ini selendang yang dipakai di kepala ya, yang diikat-ikatkan di kepala. Wa nahbuha, dan juga hal-hal yang sama seperti imamah. Jadi ini hukum ketidakbolehan mengambil selendang yang terjatuh ini sebenarnya tidak terkhusus untuk selendang saja, tetapi apapun yang dipakai oleh musolli, apapun yang dipakai oleh musolli bila itu jatuh tidak diperbolehkan untuk diambil, kecuali tadi ya, kecuali bila ada udzur mengambilnya. wa kuriha sholatun bimudafa'ati hadas. Ini kemakruhan selanjutnya adalah melakukan sholat dengan menahan hadas. Jadi menahan hadas di saat sholat itu hukumnya makruh. Contoh hadas di sini dicontohkan tiga, yaitu yang pertama baul, kencing, yang kedua goit, berak, dan yang ketiga rih, kentut. Jadi sholat dengan menahan kencing itu hukumnya makruh, menahan berak juga makruh, menahan kentut itu juga makruh. Yang lebih umum dari tiga ini adalah hadas ya. Jadi tiga ini contoh dari hadas. Kemakruhan itu berdasarkan lil khobaril ati, berdasarkan ada hadis yang nanti akan dijelaskan. Jadi ini hadisnya belum dijelaskan, tapi nanti akan dijelaskan hadis yang menjadi dasar kemakruhan sholat dengan menahan hadas. Lalu alasan selain terdapat hadis, alasan kedua adalah wali annaha tukhillu bil khusu, karena menahan hadas, mudafaatul hadas, ini bisa menghilangkan kekhusuan. Jadi sama seperti permasalahan menghadap ke langit, kemudian permasalahan menoleh dan yang lain, hal itu bisa menghilangkan kekhusuan. Jadi apapun yang bisa menghilangkan kekhusuan itu bila dilakukan di dalam sholat hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Balqala jam'un in dhahaba biha batolat. Bahkan ada segolongan ulama yang berpendapat bila kekhusuan hilang disebabkan menahan hadas, maka sholat yang dilakukan batal. Jadi ini pendapat yang cukup keras ya. Kalau pendapat pertama tadi, melakukan sholat dengan beserta dengan menahan hadas, ini hukumnya makruh ya. Tapi golongan ulama lain pendapatnya tidak sekedar makruh, tetapi membatalkan sholat ya, membatalkan sholat. Karena ulama ini adalah termasuk golongan ulama yang berpendapat bahwa khusyuk adalah termasuk rukun sholat, termasuk syarat sholat ya. Khusyuk termasuk syarat sholat. Sehingga kalau khusyuk termasuk syarat sholat, berarti kalau khusyuknya hilang, maka sholatnya batal. Jadi ini pendapat yang sangat mementingkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Wa yusannu lahu tafrihu nafsihi qabla sholat. Kalau dimakruhkan menahan hadas di saat sholat, maka kesunahan bagi seseorang yang ingin sholat, yang akan sholat, adalah mengosongkan diri dari hadas. Jadi kalau ingin sholat dan ingin kencing, berak maupun kentut, itu kesunahannya dihilangkan terlebih dahulu baru melakukan sholat. Jadi tafrighu nafsihi ini artinya mengosongkan diri dari segala hadas, membebaskan diri dari segala hadas sebelum melakukan sholat, itu hukumnya sunnah ya. Bahkan kesunahan ini wa in fatatil jamaah, kesunahan ini walaupun berdampak kehilangan jamaah, kehilangan atau tertinggal jamaah. Jadi semisal ada seseorang yang ingin melakukan sholat jamaah, ingin melakukan sholat jamaah, tetapi di saat dia akan melakukan sholat, datanglah goit ya, datanglah keinginan untuk berak. Kalau dia berak, dia tertinggal jamaah. Kalau dia tetap berjamaah, dia sholat dalam keadaan menahan berak. Dalam kasus ini, seseorang tetap disunahkan untuk menghilangkan berak terlebih dahulu. Dalam arti tidak menahan berak di saat sholat, walaupun hal itu bisa berdampak pada tertinggal melakukan jamaah. Jadi sholat sendiri dengan keadaan tubuh yang kosong, kosong dari hadas, dibandingkan dengan sholat jamaah beserta dengan menahan hadas, itu lebih baik melakukan sholat sendiri ya. Dalam hal ini lebih dimenangkan mengosongkan diri dari hadas daripada melakukan jamaah. Bila keduanya itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya, bila pilihannya hanya itu. Walaisa lahul khuruju minal fardhi, wallahu a'lamu bis-shawabi.